Bismillah, alhamdulillah, hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik, kita akan lanjutkan insyaallah pembahasan Zadul Qari, masuk kepada bab yang ke-10, pembahasan tafkhim wa tarqiq, upaya menebalkan huruf, tarqiq menipiskannya. Tafkhim secara bahasa adalah penebalan, ya, seperti arti tasmin, ya, penebalan. Naam, ini tafkhim. Dalam istilah tajwid, yang dimaksud dengan tafkhim adalah menebalkan suara huruf, ya, yang mana hal ini karena naiknya suara ke langit-langit. Ya, suara naik ke langit-langit. Ya, dengan istilah sifat isti'la, ya, suara itu naik ke langit-langit. Suara yang membentur langit-langit dengan permukaannya yang relatif cekung akan memantulkan gelombang suara yang memenuhi rongga mulut dan menghasilkan gema suara. Ya. Oh, ya, ada gemanya. Ya, ini yang dimaksud dengan at-tafkhim. Gema suara itulah yang diistilahkan dengan at-tafkhim. Ya. Ditebalkan, yakni dengan memberikan gema suara pada, ya, rongga mulut kita. 6. Lawan dari tafkhim adalah tarqiq. Ya. Yakni secara bahasa berarti penipisan. Adapun yang dimaksud dalam ilmu tajwid, tarqiq adalah tipisnya suara suatu huruf karena disebabkan tidak naiknya suara tersebut ke langit-langit sehingga tidak ada gema yang memenuhi rongga mulut kita. 6. Dalam pembahasan tafkhim wa tarqiq ini, ya, maka huruf hijaiyah terbagi menjadi 3 jenis. Ya, melihat dan meninjau dari tafkhim dan tarqiq, huruf hijaiyah terbagi menjadi 3. Yang pertama, al-huruf, huruf-huruf yang senantiasa dibaca tafkhim. Ya, apa saja? Yakni huruf-huruf isti'la, ya, khusso, lal, tin, qil, ya, kho, so, lod, ya, dan seterusnya. Yang kedua, huruf yang terkadang dibaca dengan sifat tafkhim. Ya, apa saja? Di antaranya alif, ya, lam pada lafzul jalalah, kemudian ro dalam beberapa kondisi, kemudian yang terakhir huruf yang selalu dibaca dengan tipis, tarqiq. Nah, kita akan insyaallah merinci satu persatu pada bagian-bagian tersebut. Yang pertama, huruf yang selalu dibaca tafkhim. Huruf yang senantiasa dibaca tafkhim atau bersifat tafkhim yang dimaksud adalah huruf-huruf isti'la. Yang mana, ya, jumlahnya ada 7, ya. Khusso, dhal, tin, qil. Ya. Yani sad, dad, ta, dha, kha, ghain, qaf. Nah, seluruhnya dari sifat-sifat atau huruf yang memiliki sifat isti'la ini semuanya bersifat tafkhim, artinya ditebalkan dalam pengucapannya. Namun sifat tafkhim, ya, sifat tebal pada huruf itbaq, ya, huruf itbaq sudah kita lewati, yakni huruf sad, dad, ta, dan dha, ya, dia memiliki sifat itbaq atau dia memiliki sifat isti'la dan dia juga memiliki sifat itbaq. Ya, maka 4 huruf ini lebih kuat dari 3 huruf isti'la yang lain, yakni qaf, kh, kho dan ghain, ya. Nah, selain tiga huruf ini. Nah, tingkat tafkhim dari tiap huruf ini pun bertingkat-tingkat sesuai dengan keadaan. Yang mana tingkatan tafkhim ini ada lima yang disebutkan oleh para ulama qiraah sebagaimana telah dirinci dalam pembahasan sifat isti'la, pembagian ya atau maratib tafkhim, tingkatan-tingkatan tafkhim. Nah, yang paling tingginya adalah tatkala ya huruf tadi berharokat fathah dan diiringi dengan alif, ya. Boko. Ya, ini tingkatan yang sangat tinggi atau yang lebih kuat, yang sangat kuat dari tingkatan-tingkatan tafkhim. Dan yang paling lemahnya adalah tatkala dia kasroh. Ya, tatkala dia kasroh. Nah, wallahu a'lam bissawab. Nah, ini sudah kita lewati dalam pembahasan ya sifat-sifat. Nah, bisa antum lihat kembali pada halaman yang ke-62. Kemudian yang kedua, huruf yang terkadang bersifat tafkhim. Huruf yang terkadang dibaca tebal ini ada tiga huruf. Yang mana asalnya dia memiliki sifat istifal. Lawan dari sifat isti'la. Ya, lawan dari sifat isti'la. Asalnya ya, dia memang memiliki sifat istifal, bukan isti'la. Nah, yang mana suatu saat tiga huruf ini ya dibaca dengan tafkhim, ya, memiliki sifat tafkhim, tebal. Apa saja? Yaitu huruf alif, lam, dan huruf ra. Yang pertama, tafkhim dan tarqiq pada huruf alif. Huruf alif dibaca tafkhim jika mengikuti huruf yang bersifat tafkhim, huruf-huruf isti'la, ya. Jika terletak sebelum alif itu huruf isti'la, ya, husa bautin qid. Dan sebaliknya, ya, akan bersifat tarqiq tipis jika mengikuti huruf yang bersifat tarqiq. Nah, jika ya yang terletak sebelum alif adalah huruf-huruf yang tipis, ya, seperti sin, ya, seperti huruf-huruf yang lain, ya. Nah, sebagai contoh di sini. Contoh yang pertama, alif yang diiringi ya dengan huruf sin. Ya, sebelumnya huruf sin, maka alif dibaca tipis, sa'a. Ya, tidak ditebalkan, so'a. Ya, tidak demikian. Nah, contoh yang sampingnya adalah alif yang ikut tebal. Tatkala huruf sebelum alif adalah huruf isti'la. Ya, seperti kho. Khofa. Ya, tidak ditipiskan. Khofa. Demikian pula alif yang sebelumnya kof. Alif ikut tebal. Maqomi. Ya, tidak ditipiskan. Maqomi. Ya, ini ya sebagai contoh ya dalam pembahasan tebal dan tipisnya pada huruf alif. Nah, coba kita baca contohnya. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Nah, ini ya contoh alif yang dibaca tertik atau tipis. Nah, contoh yang kedua yang dibaca tafkhim. Dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Nah, dibuat apa namanya suara itu bergema di dalam rongga mulut kita. Maqami, ya, ditebalkan. Nah, ini ya, yang pertama. Baik. Yang kedua, tafkhim dan tartiq pada huruf lam. Ya. Huruf lam yang dibahas dalam bab ini terbatas, ya. Yani pada lam yang terdapat dalam lafzu jalalah Allah. Ya. Lam dibaca tebal dalam riwayat Hafiz hanya terdapat pada lafzu jalalah Allah. Ya. Nah, lam pada lafzu jalalah dibaca tebal jika lam tadi atau lafzu jalalah didahului oleh harokat fathah ataupun dhammah. Ya. Nah, huwallah amrullah. Adapun jika didahului oleh harokat kasroh, maka lafzul jalalah ditipiskan. Billahi, qulillahu, balillahu. Ya, ditipiskan. Nah, ini tartiq wa tafkhim dalam pembahasan lam, tentunya dalam riwayat Hafiz. Ya, ada dalam riwayat yang lain, ya, seperti misal contoh pada riwayat Warsh An-Nafi', ya, lam itu ditebalkan, ya, jika dia tertak sebelumnya ada huruf isti'la seperti as-salah, ya, ini dibaca dengan as-soloh, ya, ini dalam riwayat Warsh. Namun yang kita gunakan adalah riwayat Hafiz, ya, sehingga lam ditebalkan hanya pada lafzul jalalah. Baik, coba kita baca contoh-contohnya. Huwallahu. Huwallahu. Amrullahi. Amrullahi. Minallahi. Minallahi. Min dunillahi. Qulillahu. Balillahu. Aminu billahi. Naam. Hukmu kitabi bima qalila. تخشوا الله لم وخشوني. Baik, ini wallahu alam sepertinya ada potongan-potongan, ya. Baik, wallahu alam bissawab. Baik, ini ya contoh-contoh, ya, terkait bacaan lam yang dibaca dengan tafkhim ataupun tarqiq. Bisa antum merujuk pada Al-Quran ataupun bisa melihat pada Aisyar daras yang ke-72 halaman yang ke-90. Adapun lam selain pada lafzul jalalah selalu dibaca dengan tipis, tartiq. Ya, sebagai contoh, ya, yang di bawah ini. Baik, coba kita lafadzkan atau kita baca contoh lam yang dibaca tipis. والذي خلق الأزواج كلها ya lam-lam yang terdapat pada kata tadi ini dibaca dengan ya tipis ya وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. Nah, lam pada lafad-lafad ini pula ya dibaca dengan tipis. Intinya lam dibaca tebal hanya dalam apa lam yang terdapat pada lafzul jalalah Allah. Nah, dikecualikan dari keumuman ini ya, lam pada riwayat Warsh dari Nafi al-Madani yang tadi sudah kita sebutkan. Ada beberapa keadaan lam selain pada lafzul jalalah dibaca tebal oleh Warsh, yaitu lam fathah yang sebelumnya terdapat huruf sad, ta, la, fathah ataupun sukun. Ya. Contoh bacaan yasla dalam riwayat warsh dibaca dengan yaslu, musalla dibaca dengan musallu, fala tulamu dibaca dengan fala tulamu, wa zalamu dibaca dengan wa zalamu, dan seterusnya. Nah, ini ya hanya tambahan faedah saja. Kemudian yang ketiga adalah tafkhim dan tarqiq pada huruf ra. Huruf ra ini dibaca tafkhim dalam empat keadaan. Ya, huruf ra dibaca tebal dalam empat keadaan. Ya, keadaan yang pertama jika berharokat fathah. Nah, contohnya ya, kita baca firoron. Ya, tebalkan lagi firoron. Midroron. Ziroron. Yang kedua, jika dia berharokat lemah. Aruni. Urunan. Ruhana. Yang ketiga, jika disukun dan sebelumnya fathah. Ya, ro-nya sukun, sebelumnya fathah. Seperti maruqadina. Ya, ro di situ sukun, namun mim fathah. Ya, dan contoh yang lainnya juga demikian. Nah, coba kita baca. Maruqadina. Marufu'atin. Sarumadan. Ya, tebalkan lagi. Sarumadan. Kemudian yang keempat, jika dia sukun dan sebelumnya dhammah. Dia sukun dan sebelumnya dhammah. Maka ra dibaca dengan tebal. Baik, sebagai contoh kita baca turuji. Baik, tebalkan lagi, angkat suara ke langit-langit sehingga terjadinya gema suara dalam rongga mulut kita. Turuji. Uruba. Zuruqan. Nah, ini ya keadaan-keadaan ra yang dibaca dengan tebal. Adapun tatkala atau kondisi kapan dia dibaca tipis tarqiq, yakni pada dua keadaan. Keadaan yang pertama jika berharokat kasroh. Ya, mudah insyaallah. Baik, coba kita lafadzkan. Qaribun. Karimun. Harisun. Nah, ini ra dibaca dengan tipis. Yang kedua, jika disukun dan sebelumnya kasrah. Ya. Ra disukun dan sebelumnya kasrah. Namun, pada kondisi yang kedua ini ada tiga syarat yang harus dipenuhi biar atau agar dia dibaca dengan tipis. Syarat yang pertama, kasrahnya itu adalah kasrah asli. Ya, huruf yang sebelumnya kasrah dan kasrahnya adalah kasrah asli. Ya. Yang kedua, kasrah asli dan ra sukun berada dalam satu kata. Ya. Ra yang asli tadi dengan ra sukun tadi ya berkumpul dalam satu kata, bukan terpisah dalam beda kata atau dua kata yang berbeda. Syarat yang keempat atau yang ketiga, ra sukun tidak diikuti secara langsung oleh huruf isti'la pada kata yang sama. Ya. Jika salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka ra tetap dibaca dengan tebal. Ya. Nah, sebagaimana di sini ya dijelaskan, jika tiga persyaratan di atas terpenuhi, maka ra sukun dibaca tipis. Ya. Ra dibaca tipis, ya. Nah, adapun jika tidak, maka dibaca tebal. Baik, kita baca contoh yang terpenuhi syaratnya. Fala taku fi miryatin. Nah, di sini kasrahnya asli, ya. Kasrah pada mim ke asli mir. Dan kasrah asli tadi, ya, mim, huruf mim dengan ro sukun berada pada satu kata. Dan ini satu kata, miryah. Nah, dan tidak diikuti secara langsung oleh huruf isti'la. Tidak ada padanya huruf isti'la, ya. Istifal semua. Mimnya istifal, ya-nya juga istifal. Nah, sehingga terpenuhilah tiga syarat ini, maka ro dibaca tipis. Baik, contoh yang selanjutnya. Fir'auna wa amalihi. An'adhil qawmaka. Dipanjangkan lagi ikhfa, ya, bacaan ikhfa nun sukun yang bertemu dengan zal. Ya, kita ulang. An'adhil qawmaka. Wala tusa'id khaddaka. Nah, ini ya ro yang dibaca dengan tertik ataupun tipis, yakni kondisi yang kedua, yakni tatkala ro-nya sukun dan sebelumnya kasrah. Tentunya dengan terpenuhi tiga syarat tadi. Namun jika salah satu dari tiga syarat di atas tidak terpenuhi, maka ro tetap dibaca tafkhim, tebal. Contoh, ro sukun sebelumnya kasrah yang dibaca tebal. Ya. Yang pertama, ra dibaca tebal karena kasrah sebelumnya tidak asli. Ya. Pada contoh amirutabu, ya, di situ mim aslinya sukun. Am irutabu. Ya, in inirutabtum. Ya, di situ nun aslinya sukun, in. Iruji', ya. Contoh iruji, iruji'a. Ya, di situ kasroh pada hamzah atau hamzah wasal, ya, bukan kasroh asli. Ya. Demikian pula pada iruji'u. Sehingga ya tatkala kita mengetahui di situ kasrohnya bukan kasroh asli, ya, maka kita baca ro dengan tebal. Kenapa muncul kasroh? Ya, ini dalam ilmu bahasa, ya, tatkala bertemunya dua sukun, ya, maka salah satunya diberikan harokat, ya, yakni harokat yang paling ringan adalah harokat kasroh. Nah, sehingga diberikanlah harokat kasroh. Baik, coba kita baca contoh-contohnya. Amirutabu. Ya, tebalkan lagi, naikkan suara ke atas langit-langit sehingga akan terjadinya gema suara. Ya, naikkan pangkal lidah, ya, agar ya ro menjadi tebal. Amirutabu. Nih. Inirutabtum. Naikkan lagi pangkal lidah, ya, lidah belakang naikkan lagi agar terjadinya tafkhim, penebalan. Nah, coba ulang. Inirutabtum. Iruji'ilaihim. Iruji'u waro'akum. Nah, ini kondisi yang pertama. Tidak terpenuhi syarat yang pertama. Yang kedua, yang tidak terpenuhi syarat yang kedua tentunya. Ya, ro dibaca tebal karena kasroh. Sebelum ro ada di kata yang berbeda. Yani, ya, pada dua kata yang berbeda. Bukan dalam satu kalimat, bukan pada kata yang sama. Contoh, lafadz Rabbi dengan iruji'uni. Ya, Rabbi, ya, di situ ba kasroh, ya, dengan ro sukun, ini beda kata, ya, kata yang berbeda, sehingga syarat yang kedua tidak terpenuhi, Ya, juga sama pada lafaz Rabbirhamhuma. Ya. Nah, coba kita baca contoh-contohnya. Qala rabbi ruji'uni. Tebalkan lagi. Qala rabbi ruji'uni. Rabbi ruhamhuma. Nah, yang ketiga, ya, yang tidak terpenuhi syarat yang ketiga tadi. Ra dibaca tebal ketika diikuti secara langsung oleh huruf isti'la pada kata yang sama. Contoh pada lafaz labil mirsad. Setelah ra ada sad, ya. Yang mana sad adalah huruf isti'la. Maka ra ditebalkan. Firqah, ya. Setelah ra ada qaf. Yang mana qaf adalah huruf isti'la. Ya, maka ditebalkan ra-nya. Qirtasin. Setelah ra ada ta dan ta termasuk huruf isti'la. Maka ya, ra ditebalkan. Nah, ini kondisi yang ketiga. Baik, coba kita baca ya contoh yang ada. Inna rabbaka labil mirsadi. نفر من كل فرقة منهم ya kita tebalkan ya نفر من كل فرقة منهم kitaban fi qirtasin ya tebalkan lagi kitaban fi qirtasin nah ini wallahu alam bisawab kondisi ya kapan ra dibaca tebal dan kapan ro dibaca dengan tipis. Nah, tentunya hal ini tatkala ro dibaca dengan wasal. Ya, ada hukum tersendiri ya terkait hukum ro saat dia waqaf. Hukum ro tatkala dia waqaf yang mana insyaallah akan kita pelajari pada kesempatan yang akan datang terkait ahkamu ro, hukum-hukum ro tatkala dia waqaf. Naam. Ya. Wallahu a'lam bishawab, kita cukupkan pada pertemuan kali ini dengan apa yang telah kita ambil pelajaran yang ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Naktafi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyika Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.